ay kuat bungo indah sa tangkai namun di hati kau lain hanya kah dia surang cinta denai curahkan bumi serta tangan bintang seribu malam takkan tadayo jadi rahsia kalombang tenang di ayun cinta kalombang tenang di ayun.